Dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihiku. Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu, sendu kelabu, penuh rasa haru dia menatapku, penuh rasa haru dia menatapku, seakan ingin memeluk diri. Seorang